Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi wa inna fi hadhihi ad-dunya fi ittiba'i sunnatihi. Rizukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan. Kita bulan ini di bulan Maulid umat Nabi Muhammad berlomba-lomba untuk mencari posisi di hadapan Nabi, pengen dekat di hadapan Nabi, berlomba-lomba membuat acara agar mereka semakin rindu kepada Nabi, semakin cinta kepada Nabi, untuk mengikuti Nabi agar mereka bisa dekat dengan Nabi. Kita perlu berebut posisi, bukan posisi kedudukan di pemerintahan, akan tapi posisi kedudukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semakin cinta kepada Nabi, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling banyak membaca salawat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Akrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktharukum alayya salatan. Yang paling dekat di antara kalian nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak membaca salawat. Jadi sebetulnya yang dilakukan umat di penjuru dunia, di bulan Maulid Nabi dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi itu sebetulnya karena mereka ingin dekat dengan Nabi. Dan kita pun harus. Akan tapi itu kan sifatnya acara, sifatnya tahunan. Maulid Nabi tahunan. Untuk membuat gebyar yang dirasakan oleh orang banyak. Tapi untuk mendapatkan posisi dekat dengan Nabi, kita pun harus mengadakan Maulid Nabi yang tidak hanya tahunan. Bisa kita buat setiap saat kita maulid Nabi. Dan kalaupun kita mengadakan maulid Nabi setiap saat masih kurang. Karena pangkat di hadapan Allah dengan kecintaan Nabi sangat tinggi. Bahkan sampai ada salah satu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku punya waktu, berapa waktu yang aku gunakan untuk baca salawat kepadamu? Sesuka hatimu. Separuh waktuku gimana ya Rasulullah? Sepertiga waktuku, bagus. Separuh waktuku ya Rasulullah, oh bagus. Seluruh waktuku untuk berselawat kepadamu bagaimana? Kalau demikian, akan dicukupi oleh Allah segala urusanmu dan akan dijauhkan engkau dari segala duka. Gara-gara baca salawat. Artinya ada seorang hamba ingin menjadikan waktunya untuk sambung dengan Nabi Muhammad setiap detik, setiap saat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya semua umat itu seperti ini berpegang dan rindu untuk dekat dengan Nabi, meniru Nabi, perilaku Nabi, mencintai Nabi, tidak akan banyak permasalahan. Jadi permasalahan kita dalam hidup ini karena kita jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita jauh dari petunjuk Nabi Muhammad? Karena apa? Kita kurang kagum dengan Nabi. Sebab kalau seseorang kagum dan cinta kepada sesuatu, dia akan mudah patuh kok. Jangankan kok kepada seorang Nabi. Yang gandrung dengan pemain bola saja niru gaya potongan rambutnya. Mengidolakan. Yang gandrung dengan seorang asti pun bajunya, cara jogetnya, cara itu niru. Itu sudah seperti itu memang. Kalau ada hati kagum dan cinta, secara otomatis dia akan mudah untuk meniru dan mengikuti. Maka yang perlu kita di bulan Maulid ataupun di luar maulid Nabi, khususnya di bulan maulid, ayo kita membuat satu kesempatan, waktu untuk mengasah hati kita agar kita semakin kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu, bapak harus yakin, saudara-saudari, para pemirsa, keselamatan kita adalah pintunya Nabi Muhammad. Tidak ada pintu lain selain Nabi Muhammad. Sehebat apapun seorang di dalam berbuat baik, kalau tidak kenal Nabi Muhammad, tidak akan dianggap oleh Allah. Biarpun dia adalah membantu tetangganya, ribuan tetangga dibantu. Biarpun dia melakukan bermacam-macam kebaikan, kalau hatinya tidak kenal Nabi Muhammad, tidak akan dianggap oleh Allah. Tidak ada pintu mencari ridho Allah, tidak ada pintu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Semua pintu tertutup, tidak sah. Bahkan tidak ada nabi yang diangkat oleh Allah kecuali mereka harus mengakui dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdahulu yang datang sebelum nabi tidak akan sah, tidak akan dianggap kecuali ikrar di depan umatnya bahwasanya nanti ada nabi akhir zaman, nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Dan jika ada nabi yang mengingkari ini, tidak akan jadi nabi lagi. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau orang pengin selamat, pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biarpun orang itu percaya kepada Nabi Isa sebagai nabi, Nabi Musa sebagai nabi, beribadah dan seterusnya, setelah datang Nabi Muhammad, kalau tidak mau menerima Nabi Muhammad, tidak akan diterima. Karena Nabi Muhammad adalah pintu menuju Allah. Tidak ada pintu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Maka ayo kita pertajam kesadaran kita, kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kami hadirkan di akhir pengajian ini wasiat baginda Nabi di menjelang wafat beliau. Tapi sebelumnya ayo kita telaah di hati kita ini, benarkah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan kita hanya berucap dengan lidah kita. Sebab Nabi itu mahal. Nabi itu mahal. Kalau kita salah niat, tidak kenal kemuliaan yang sesungguhnya, bisa saja Nabi dijadikan kendaraan, ditunggangi Nabi Muhammad untuk kepentingan pribadinya. Coba ini, Nabi itu mahal. Sebuah perkumpulan kalau atas nama pecinta Nabi Muhammad, orang banyak datang. Coba dirubah pembenci Nabi Muhammad, ada yang datang? Label Nabi Muhammad itu mahal. Sehingga majelis pecinta Rasulullah, majelis perindu Nabi Muhammad, majelis kalau sudah pakai gelar-gelar hebat, orang senang. Karena memang Nabi Muhammad mahal. Akan tapi, jangan sampai kita jual Nabi Muhammad untuk kepentingan kita sendiri. Kalau ibu ngambil menantu, lihat. Kalau sudah terbukti dia orang yang anti Nabi Muhammad, pasti ibu tolak. Nggak usah mikir panjang. Tapi kalau ibu melihat akhlaknya niru Nabi Muhammad, cara berjalannya, cara duduknya, dan ini. Pertimbangan hebat untuk diterima. Karena Nabi Muhammad mahal. Sekarang mau jadi pejabat saja, dekat-dekat dengan kiai agar ikut hadir majelis maulidnya para kiai. Nabi Muhammad mahal. Bahkan ustaz pun yang punya majelis bisa tertipu. Mengumpulkan jamaah yang banyak, gelarnya pecinta Nabi Muhammad, ternyata bukan dia menuju Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad jadikan kendaraan, ditunggangi, jadi mengumpulkan orang banyak hanya untuk menggedekkan dirinya sendiri. Ustaz pendusta. Bukan rindu kepada Nabi Muhammad. Hati-hati. Siapapun kita, apakah yang kelas ustaz, di saat orang berkerumun di hadapanmu, berkeliling di sekitarmu, apa niatmu di balik ini semuanya? Acara maulid Nabi, maulid besar yang kita adakan untuk apa itu semuanya? Untuk mengagungkan Nabi, untuk mengagungkan dirimu. Wah, mengagungkan diri. Oh, majelis terbesar, jamaah terbesar, Tidak ingat Nabi, padahal dia tidak akan disanjung orang kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa terlena karena apa? Hatinya tidak kenal Nabi. Akan tapi biarpun dia tidak gelar ustaz, biarpun jadi tukang sapu di sebuah tempat yang baik, masjid, pesantren, kalau dia tukang sapu yang tulus, hatinya dengan Nabi Muhammad akan dicari oleh Rasulullah. Dan itu yang paling aman. Enggak pengen disanjung oleh orang gelarnya pun tukang sapu, tukang sampah. Nabi mencari. Ada dikisahkan ada seorang wanita kulit hitam yang kerjaannya memungut sampah. Wanita tua kulit hitam Baik, secara zahir adalah enggak perlu diperhatikan. Secara zahir kerjaannya mengut sampah di masjidnya Rasulullah. Tapi setelah mengut sampah, dia ingat Nabi Muhammad kala di masjidnya Rasulullah. Dia membersihkan dengan tangannya dipungut itu sampah. Dan setiap mengut sampah yang diingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemungut sampah, nenek tua, kulit hitam, secara zahir tidak pantas untuk diperhatikan. Agar tapi suatu ketika Nabi bertanya, mana nenek yang biasanya mengut sampah di sini kok hari ini tidak kelihatan? Beberapa hari ini tidak terlihat? Para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, nenek itu sudah meninggal. Kaget Nabi Muhammad. Nenek itu sudah meninggal dan tidak kau beritahu aku hanya karena dia nenek tua, kulit hitam. Artinya ngingetkan pada sahabat Nabi. Jadi kau ngeremehkan dia. Mati kau tidak kasih tahu aku. Antarkan aku ke kuburnya. Allah, awal kebahagiaan dicari oleh Rasulullah. Antarkan aku ke kuburnya. Dan sampai di kubur Nabi Muhammad melakukan sholat jenazah di kuburnya. Dan sampai hari ini dilaksanakan. Jadi kalau kita terlambat jenazah, kita belum sholat jenazah, kok kubur mayat sudah dikubur, kita sholat di atas kubur, sholat jenazah. Nggak pakai sujud, sholat mayat di atas kubur. Dan itu sholat jenazah hadirah, bukan sholat ghaib. Dan Nabi melakukan sholat kepada mayat perempuan tersebut. Bagaimana? Tidak pernah minta Nabi sholati saya kalau mati. Tidak, tapi Nabi datang menyolatinya. Kalau sudah disolati Nabi, masya Allah, luar biasa. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena cinta yang ada di hati wanita tersebut. Maka dari itu, gelar pecinta Nabi kalau kita miliki beres semuanya. Gelar apapun yang dimiliki oleh manusia enggak ada artinya di hadapan gelar agung pecinta manusia, agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita perlu ngoreksi diri kita, benarkah kita punya kecintaan kepada Nabi Muhammad? Kita punya cinta atau tidak? Atau hanya di lidah kita? Begitu mudahnya lidah berucap. Dasar lidah tak bertulang katanya. Ngomongnya gampang. Tapi apakah itu keluar dari hati? Atau hanya sekedar aku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Solawat yang kita baca mungkin ribuan kali. Akan tapi di antara ribuan solawat yang kita baca itu, berapa kali kita ingat Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, ini coba kita meraba-raba hati kita. Sebejat apapun seorang hamba, kalau berubah menjadi pecinta Nabi Muhammad, secara otomatis akan berubah menjadi wanita solehah, orang soleh. Karena cinta kepada Nabi ini penghapus kehinaan masa lalu, benteng untuk terjerumus dalam kehinaan di masa yang akan datang. Kalau orang sudah memegang kecintaan kepada Nabi, akan terhapus kehinaan masa lalu. Sebejat apapun dia di masa lalu, mungkin dia adalah seorang pelacur, pemabuk, penjudi, segala macam gelar kehinaan dimiliki oleh orang tersebut. Kok tiba-tiba berubah menjadi pecinta Nabi Muhammad, lalu meniru gayanya Nabi, jalan-jalan Nabi, makan Nabi, sunnah Nabi, dihapus semua dosa masa lalunya. Dan sekaligus itu benteng. Yang punya cinta kepada Nabi, artinya dia rindu untuk bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi cinta di dalam hatinya kepada Rasulullah subur, subur, subur, susah melanggar. Kalaupun melakukan dosa, bergegas minta maaf. Karena apa? Dia tahu setiap dosa jadi penghalang antara dia dengan Rasulullah. Satu kisah yang pernah kami hadirkan, seorang anak muda namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tahun lalu kami hadirkan. Yang ingat-ingat, yang tidak ingat, tidak ingat. Tha'labah bin Abdurrahman adalah anak muda. Dan itu kisah sangat pantas untuk dihadirkan zaman sekarang. Zaman rusaknya mata kita dengan pemandangan-pemandangan yang haram. Melalui secara langsung di pinggir jalan, orang buka aurat, atau di HP yang tiba-tiba dikirim oleh sahabat yang tidak amanat, tiba-tiba ngirim ke WA kita gambar yang tidak benar, atau keculasan hati kita, tiba-tiba kita mengikuti promo-promo yang tidak baik di internet, atau yang kita ikuti adalah gambar tidak baik. Kecintaan kepada Nabi Muhammad yang akan membentengi Anda untuk terjerumus. Dengar kisah Tha'labah bin Abdurrahman. Seorang anak muda umur 15-16 tahun. Anak muda, usia SMP. Tapi di hatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tha'labah itu orangnya ceria sekali. Wajahnya ceria. Sampai kalau berjalan itu senyum dok kayaknya. Karena apa? Di otaknya Nabi Muhammad terus. Jadi kayak seorang Pengantin baru itu kalau ingat istrinya itu senyum-senyum sendiri itu loh. Nah, ini gitu loh. Ini jadi ingat suaminya senyum sendiri, keindahan dengan suami senyum sendiri. Tapi kalau ingat suami marah berubah. Ingat jin. Nah, ini sama, ingat Nabi Muhammad terus. Dia itu hatinya penuh dengan Nabi Muhammad. Sehingga wajahnya ceria. Saya orang lihat ceria betul. Bahkan kalau berjalan cepat banget. Kalau ditanya, kalau disuruh Nabi Muhammad cepat, kalau bisa lari-lari, kalau bisa terbang-terbang. Setiap disuruh Nabi Muhammad, ya Tha'labah, pergi kau ke sana. Jalannya cepat sampai para sahabat bertanya, Tha'labah, kenapa kalau disuruh Nabi kok kamu kayak buru-buru? Jawabannya sederhana. Sebab kalau aku disuruh Nabi, berarti aku harus ninggalkan Nabi. Aku tidak tahan kalau aku harus pisah dengan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengen segera balik melihat wajah Nabi. Kalau tidur di masjid Nabi, selalu menghadap ke pintu rumah Nabi. Kalau keluar, pengen lihat pertama Nabi. Pertama yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW. Hatinya penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi. Suatu hari, Tha'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke sebuah tempat. Akhirnya berjalan, dia menjalankan tugas Rasulullah. Tugas ya anak-anak, bukan tugas besar. Bukan amanat seperti yang diberikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan, ya tugas begitu saja, suruh ngapain gitu. Berjalanlah Tha'labah bin Abdurrahman memasuki gang-gang kota Madinah. Lihat, pelajaran buat kita. Di mana kita dan di mana Tha'labah bin Abdurrahman. Di saat melewati gang kota Madinah, rupanya ada pintu yang keterpa angin. Pintunya orang zaman dulu belum pintu yang kuat keker seperti ini. Pintu keterpa angin, terbukalah itu pintu. Pintu dari bambu, pintu dari kayu yang sangat sederhana. Keterpa angin, terbukalah pintu. Setelah terbuka pintu, di balik pintu sana ada kamar mandinya orang zaman dulu yang hanya ditutup dengan kain yang sangat tipis. Terpa angin sang pintu, terbukalah pintu, angin menerpa kain, kainnya tersingkap. Dan di balik kain tersebut ada wanita yang lagi mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat hanya sekali atau dua kali begini, kaget. Astagfirullahaladzim. Melihat dengan tidak sengaja. Setelah itu apa? Dia ingat Rasulullah. Hanya melihat begitu saja ingat Nabi. Lalu dia menangis, keluar dan menjauh dari batu menangis. Lalu dia mau kembali takut. Aku telah melakukan mata ini untuk melihat Nabi. Kenapa aku gunakan melihat yang haram? Dia menangis dan tidak berani pulang. Dia mikir, namanya anak kecil belum punya solusi. Bingung dia, mau pulang, takut nanti ada wahyu turun mengatakan Tha'labah adalah pendusta, Tha'labah munafik, Tha'labah bohong, Tha'labah maksiat. Dia malu, takut, dia bingung. Dia hanya berjalan mengikuti langkah kakinya, tidak tahu entah kemana dia. Pergi, dia bingung. Yang diingat hanya Nabi dan dosa yang pernah dilakukannya. Nabi, dosa dilakukannya. Dia setiap membalik, ingat Nabi bakal marah. Alangkah malunya aku dengan Nabi kalau Nabi marah. Berjalan Tha'labah bin Abdurrahman sampai dia tidak sadar kemana dia berjalan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mencari mana Tha'labah? Tidak ada ya Rasulullah. Aku suruh kok belum segera datang dia. Kemana dia? Di hari pertama, kedua, dan ketiga ditunggu. Tidak ada. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya Umar, ya Salman. Coba kau cari itu Tha'labah. Ya Rasulullah, namanya anak kecil paling juga main. Tapi tidak kau cari. Dicari di kota Madinah, diupek tidak ada. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah. Tha'labah tidak ada. Coba kau cari di antara bukit itu. Nabi menunjuk kepada dua bukit besar. Kau cari di balik bukit itu. Dia ada di sana. Berjalanlah Sayyidina Umar. Perjalanan jauh karena gunung gede. Dititi jauh biarpun kelihatan namanya gunung. Jauh. Sampai di tempat tersebut, toleh kanan, toleh kiri Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Tidak ada orang. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak. Gerombolan hitam bergerak. Wah, itu. Naik ke atas kelihatan gerombolan bergerak. Kambing dengan penggembalanya. Wah, senang Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, tugasku akan selesai. Mungkin itu dia namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Mungkin dia ada di sana. Datang turun dengan penuh kesenangan. Wah, ini tuntas tugasku. Setelah datang deket-deket-deket, orangnya tinggi, gede, bukan anak-anak. Wah, bukan rupanya. Tapi Sayyidina Umar lalu bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, boleh saya tanya? Oh boleh, silakan. Ada apa? Bapak setiap hari di sini? Oh iya, saya di sini. Bapak ngelihat ada anak Oh banyak, anak-anak banyak di sini. Enggak, satu anak yang asing yang bapak tidak pernah kenal datang ke tempat ini. Ciri-cirinya gimana? Kata pengembala kambing. Cirinya anaknya adalah kalau jalan cepat, wajahnya ceria, lincah orangnya. Pengembala kambing tersebut berkata, kalau lincah iya, saya melihat orang lincah kalau jalan cepat. Cuman kalau ceria enggak ada. Aku lihat ada orang jalannya cepat, cengeng dia. Saya tanya Umar, wah bukan dia. Bukan tipenya Talha bin Abdurrahman. Cuman Sayyidina Umar, ya barangkali dia. Ada di mana? Dia di atas bukit itu. Ngapain di sini? Enggak tahu, dia nangis, dia cengeng, dia naik ke atas. Kalau sore turun, dekat kepadaku, aku beri air susu, kenyang, naik lagi. Sayyidina Umar mikir, mungkin dia. Oh, Nabi memberikan petunjuk, ya pasti benar. Cuman, apakah, tapi cirinya kok tidak sesuai. Kata Sayyidina Salman, apa salahnya kalau kita tunggu? Baik. Di mana tempatnya, Pak? Di atas bukit sana. Baik, yuk kita naik. Akhirnya Sayyidina Umar mau naik sama Sayyidina Salman. Pengembala kami berkata, jangan, kalau kamu naik dia tambah lari. Memang kenapa? Dia takut dengan manusia. Wong dia datang ke sini saja, saya melihat berkali-kali di pojok tempat sana, cuma tidak mau mendekat setelah saya panggil, kesini, nggak apa-apa, saya tidak ganggu kamu. Baru datang, saya kasih susu. Dia takut dengan manusia. Lah terus bagaimana agar aku bisa melihat dia? Caranya kamu sembunyi saja di sini. Nanti sore dia pasti turun menjelang maghrib. Sudah remang-remang dia bakal turun. Baik. Menjelang maghrib, Sayyidina Salman, Sayyidina Umar sembunyi di balik batu besar. Betul, pengembala kambing, ngerapikan kambingnya, turunlah seorang anak. Dengan cengeng, kurus, karena terhitung sudah hampir 40 hari. Setelah itu, dikasih susu, betul. Minumnya pun ketakutan. Setelah kenyang, langsung lari. Tiba-tiba ada yang bersuara, Tha'labah! Kaget. Rupanya benar dia adalah Tha'labah. Kaget Tha'labah, siapa kau? Aku Umar, disuruh Rasulullah. Kenapa kau disuruh Rasulullah? Apakah ada wahyu turun yang mengatakan Tha'labah di neraka? Tidak. Aku disuruh Rasulullah untuk mencarimu. Tidak, lari ke atas, dikejar. Sayyidina Umar fit, masih sehat. Tha'labah sudah lemes 40 hari, dikejar langsung pegang. Kau harus pulang. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Kenapa? Mata ini tidak pantas melihat Rasulullah. Aku tidak pantas ketemu Rasulullah. Ada apa dengan kau? Aku melakukan kesalahan besar. Apa? Ayo Nabi mencarimu. Tidak, aku malu. Kau harus pulang. Dibaksa pulang, dinaikkan ke kudanya. Setelah dinaikkan, dibawa pulang. Lemas di perjalanan. Setelah lemas di perjalanan, sampai di rumah, di Madinah sakit. Karena sakit tidak dibawa ke rumah Rasulullah. Langsung dititipkan kepada ibundanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar laporan. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar laporan. Ya Rasulullah, kami sudah menemukannya. Oh di mana? Dia sakit ya Rasulullah. Apakah perlu saya gendong ke sini? Oh tidak, enggak usah. Saya yang ke sana. Nabi yang datang. Akhirnya Nabi datang mengucapkan salam. Dengar suara Nabi, ketakutan Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman. Menutup wajahnya. Tidak mau melihat Nabi. Ya Tha'labah. Ya Rasulullah. Aku malu denganmu ya Rasulullah. Kenapa ya Tha'labah? Mata ini tidak pantas melihatmu. Kenapa? Aku melakukan dosa besar. Apa yang kau lakukan Tha'labah? Cerita. Ya Tha'labah. Apakah kau tidak tahu Allah Maha Pengampun? Allah sudah mengampunimu ya Tha'labah. Apa yang kau minta setelah itu ya Tha'labah? Coba ngadaplah kepadaku. Baru lihat Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku minta setelah aku mati, aku bisa tetap melihat wajahmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi langsung menjawab, engkau akan melihatku dan engkau bersamaku. Allah. Begitu senangnya Tha'labah memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memeluk Nabi, tiba-tiba berkata, ya Rasulullah, antara daging dengan kulitku seperti ada yang semut merayap. Antara daging dengan kulitku seperti ada semut yang merayap. Ya Rasulullah, antara kulit dengan dagingku seperti ada semut yang merayap. Lalu Nabi berkata, ya Tha'labah, itu artinya ajalmu sudah dekat, itu maut. Nyawamu akan dicabut oleh malaikat. Ucapkan kalimat asyhadu alla illallah. Lalu Nabi membimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan spontan Tha'labah meniru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba matanya terpejam dan kepalanya jatuh di paha suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad yang memandikannya, Nabi Muhammad yang mengkafaninya, Nabi Muhammad yang menyolatinya, Nabi Muhammad yang menghantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi Muhammad menghantarkan jenazahnya, Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, para sahabat Nabi datang, tapi Nabi Muhammad kelihatan jalannya aneh, dia jinjit, jinjit begini seperti orang berdesak-desakan. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, makan wasak, tempat luas, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti orang yang berdesak-desakan? Nabi Muhammad menjawab, sungguh demi Allah, aku melihat malaikat turun mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuncinya apa? Cinta kepada Nabi. Kalau sudah cinta Nabi, lihat, dosa kecil dianggap gede. Dosa kecil dianggap gede, padahal lihatnya enggak sengaja. Seperti kita lagi ke pasar, lihat ada perempuan buka aurat gitu saja. Bagaimana kita mengaku cinta Nabi, tapi melihat pun mengintip, bahkan malahat, na'udzubillah. Bagaimana kita ini ngaku cinta setiap hari? Katanya jago maulid, jago salawatan. Kalau kelihatan mungkin tidak sengaja, itulah kisahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Itu pun dia menyesal, menangis, sangkek ketakutan dia. Bagaimana kita masih bisa menyimpan gambar yang tidak pantas di laptop kita atau di HP kita? Atau kita mencoba mencari melalui Google dan seterusnya gambar-gambar yang tidak pantas. Semoga Allah menjaga mata kita. Dosa mata kita diampuni oleh Allah dengan kasih sayangnya. Yang pertama, menjadikan orang takut melakukan dosa. Kalaupun melakukan dosa, namanya kita manusia, bisa saja kita melakukan dosa. Tapi segera minta maaf kepada Allah. Istighfar yang banyak. Mungkin kita melihat dengan tidak sengaja. Oh, mungkin sengaja, namanya hawa nafsu. Maksud tiba-tiba kita memperhatikan. Astaghfirullah. Aku melakukan kesalahan. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang pertama. Yang kedua apa? Hikmahnya akan dicari oleh Rasulullah. Kalau benar di hati Anda ada cintaan kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir waktu sakaratul maut Anda, Nabi Muhammad akan datang kepada Anda. Dan alangkah indahnya saat itu. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kepada pecinta Nabi di saat sakaratul maut, Nabi Muhammad akan datang, diperlihatkan Nabi Muhammad. Karena kalau Anda, insyaAllah semuanya merasakan setelah panjang umur nanti, sakaratul mautnya ahli iman perindu Nabi, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, kita ditampakkan surga. Mau mati ditampakkan surga. Betul, sakaratul maut adalah sakit. Tapi kalau Anda melihat sesuatu yang indah, rasa sakit akan hilang. Dan yang terindah di dalam surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperlihatkan surga yang indah, dan di situ ada Rasulullah. Dan nanti akan terulang keindahan karena Anda di dunia kenal Nabi Muhammad dengan hati Anda. Di alam barzah waktu malaikat mungkar nakir datang, lihat. Anda kenal siapa yang menemani Anda. Coba. Misalnya, Anda di tempat yang mengerikan, serem. Biarpun ditemani seseorang kalau Anda tidak tahu. Misalnya, Anda sudah tahu nanti ada orang yang bakal mengawal Anda, menemani Anda. Pakai baju persis penjahat. Tapi Anda sudah tahu orangnya. Anda nyaman atau tidak? Nyaman, karena Anda ada yang menemani. Biarpun di situ ada orang menyerap, sudah ada yang menemani saya, tenang. Jadi biarpun ada yang menemani, kalau Anda tidak sadar, tidak ada artinya yang menemani itu. Begitu juga di alam barzah. Malaikat bertanya, lihat. Jadi semua orang biarpun kafir, mati, bisa melihat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak melihat Nabi Muhammad? Wong malaikat bertanya begini. Coba pertanyaan alam barzah nanti akan ditanya semua orang kafir mukmin, bertanya, ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Hei hamba Allah, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Madza taqulu an hadzal rajul? Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Ada Nabi dihadirkan di semua orang, biarpun itu orang kafir. Tapi yang tidak pernah cinta Nabi tidak ngerti siapa dia. Hanya wajahnya ceria, wajahnya cerah, memenuhi barzah. Tapi aku tidak ngerti siapa dia. Digebuk, der, der, der. Tapi Anda langsung faham, karena Anda di dunia kenal dengan hati Anda. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Anda mengatakan, itu Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua Nabi akan melihat Nabi. Coba, sejarah bagaimana malaikat, kisah yang disebutkan oleh Nabi. Semua orang kalau di alam barzah nanti akan ditanya oleh malaikat, tentang apa yang kau katakan tentang laki-laki ini. Jadi Nabi Muhammad dihadirkan, cuman kasihan, nyesel sekali orang yang tidak kenal dengan hatinya, hanya lihat wajah ceria, memenuhi barzah, tapi enggak tahu siapa dia, karena di dunia dia tidak pernah kenal dengan hatinya. Lihat. Tapi Anda yang di dunia kenal dengan hati Anda, begitu mudahnya mengenali, itu Habibi, itu orang yang aku cintai, Nabi Muhammad. Tersenyum malaikat, tidak lagi dalam bentuk menyeramkan. Kemudian setelah itu Anda akan ditanya yang lain, yang man robuk dan seterusnya, begitu mudahnya Anda menjawab. Baik, itulah Nabi Muhammad. Jadi kuncinya saat ini, kalau nanti semuanya tahu Nabi, semuanya kenal Allah, tapi tidak ada artinya perkenalan dengan Allah dan Nabi. Di padang mahsyar semuanya melihat Rasulullah, bagaimana tidak melihat Rasulullah, karena pancaran wajah Nabi memenuhi mahsyar. Lebih terang dari rembulan yang menerangi matahari, lebih terang dari matahari yang menerangi dunia. Nabi di padang mahsyar, semua orang tahu, tapi tidak semua orang yang melihat Nabi bisa mendekat kepada Nabi. Gigit jari, bagai pungguk merindukan rembulan, enggak nyampe-nyampe, ya Rasulullah. Nabi akan memanggil dan mencari dan menjangkau semua orang yang mencintai di dunia. Dipanggil, dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, kemudian diberi telaga, air telaga, dan telaga itu bukan telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adanya di surga. Telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Telaga khusus di saat orang berada di padang mahsyar dan berindu mencinta Nabi, dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, diberi air minum. Bahkan ada di antara mereka yang cara minumnya adalah dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling indahnya suasana. Ada yang minum dengan mangkok sendiri-sendiri. Cintanya setengah-setengah dia. Masih lumayan cinta, tapi tidak. Tapi yang cintanya dahsyat kepada Nabi, Nabi yang membimbing, diambil dari telaga dan dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Dan setelah itu pecinta Nabi Muhammad akan meluncur menuju surga. Meluncur, kalau orang lain munafik, orang kafir melewati padang mahsyar puluhan ribu tahun, akan tapi pecinta Nabi Muhammad melewati padang mahsyar ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Begitu cepatnya, kilat. Semoga itu Anda semuanya. Dan setelah meluncur menuju surga, orang melihat rombongan umat Nabi pecinta Nabi Muhammad sudah menuju ke tempat yang jauh. Orang-orang pada kaget, tiba-tiba dia tertinggal. Tahu kayak bebek yang ketinggalan rombongannya, nolah-nolah. Rombongan sudah jauh di sana, bingung dia. Orang-orang itu ada yang menjerit, ya Rasulullah, tunggu kami. Nabi tidak menggubris, ya Rasulullah, tunggu kami. Nabi tidak menoleh. Lalu jeritan mereka semakin kuat karena semakin jauh baginda Nabi, dan berkata, ya Rasulullah, tunggu kami, kami umatmu. Dengar kalimat kami umatmu, Nabi berhenti, tunggu, aku takut ada umatku yang tertinggal. Lalu Nabi menghadap kepada umat yang menyeru tadi, lalu bertanya, amanah, mana buktimu kalau kau adalah umatku? Semuanya menunjukkan kalau dulu dia pernah berbuat untuk Nabi, katanya. Ya Rasulullah, aku pernah menghadiri majelis taklim ini, aku punya majelis ini, aku punya pondok ini, aku punya kebaikan-kebaikan dipaparkan di hadapan Nabi saat itu. Dan setelah selesai mereka bercerita tentang kebaikannya di dunia, tiba-tiba Nabi menggeleng kepala dan berkata, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini, karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Gayanya si majelis taklim, tapi tidak sambung dengan Nabi. Majelisnya hanya untuk gedekan dirinya sendiri. Setelah itu ditinggal oleh Nabi, maka orang-orang itu disebutkan dalam riwayat Bukhari, bagaimana penyesalan orang di padang mahsyar itu menggigit tangannya. Jadi gigit jari itu orang nyesel ya. Itu dimakan tangannya. Sampai habis tumbuh lagi. Sampai habis tumbuh lagi. Nyesel penyesalannya, tidak ada tandingannya. Sampai tiba-tiba mereka kecebur ke neraka jahanam. Padahal di dunia labelnya, label pecinta Nabi, cuman hanya di bibir saja, hatinya tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita dikagetkan oleh keadaan seperti itu, ayo saat ini yang serius kita mencari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melakukan kemaksiatan karena kita manusia yang ada hawa nafsu dan syahwat, akan tapi tolong tumpangi dengan permohonan ampun kepada Allah. Segera. Takutlah kalau kita terus liar dengan kejahatan, kehinaan, kemaksiatan, lalu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Dan harus kita pupuk kerinduan kepada Rasulullah. Nah sekarang kita perlu mengorek-korek hati kita ini. Kita ini benar enggak rindu dengan Nabi? Kan pertanyaan. Atau hanya tren saja, temanku ngomong cinta Nabi kok jadi senengin sama orang. Gara-gara aku pecinta Nabi langsung diambil menantu sama si Nabi Muhammad jadikan kendaraan. Sekarang kita perlu, jadi perlu kita mengadakan maulid sebanyak-banyaknya. Maka maulid kita bagi tiga. Pertama maulid skala pribadi. Yang kami hadirkan maulid skala pribadi, hadirkan maulid Nabi secara pribadi. Lahirkan Nabi Muhammad dalam diri Anda. Kalau ini dapat tidak kenal waktu, setiap saat. Yang pertama maulid skala pribadi. Dan pastikan Anda bisa. Dari situlah nanti Allah akan titipkan cinta. Karena usaha Anda. Yang pertama, membaca salawat kepada Rasulullah. Minimal 300 kali dalam sehari. Pastikan Anda bisa. Dan jadikan anak Anda harus bisa. Sengaja kami tidak ambil angka yang banyak. Kenapa 300 bisa 100 pagi, 100 siang, 100 malam. Kalau 3000 berat. Yang ringan saja. Kalau 100 kesedikitan. 300. Dan jadikan itu perbincangan Anda dengan putra-putri Anda yang kuliah di Jogja, di Bandung, di Malang. Pagi-pagi Anda mengirim WA, SMS, assalamualaikum sayang, jangan lupa ya. Sebelum Anda tanya tentang duit, sebelum Anda tanya sudah makan atau belum, Anda tanya, sayang, jangan lupa membaca sholawat 300 kali. Kalau Anda ingin menutup WA Anda di tengah malam, menjelang tidur, sampaikan kepada putra-putri Anda, sayang, sudah 300 atau belum? Belum, ma, tadi sibuk. Enggak boleh begitu, sayang. Jangan tidur kecuali sudah kau baca 300. Sapaan Anda kepada suami tercinta, Masya Allah. Bukan urusan bank, hari ini listrik. Ini apa? Bukan itu. Ingatkan suami Anda, abang sayang, jangan lupa sholawat 300 kali. Cuman kalau suami bahasanya jangan bahasa lempeng begitu, dipikir merintah, bahasa ngalem, abang sayang, jangan lupa baca sholawat gitu loh. Itu biar manis gitu lah. Jadi ada seninya gitu kalau nyuruh suami itu. Tapi kalau lempeng-lempeng dipikir nyuruh, ah apaan? Tapi kalau sholawat itu kan ada seninya dalam menyapa suami. Ya. Akhirnya ada cudah sayang, akhirnya enak. Itu. Jadi enggak kaku. Jadi, nah, akhirnya perbincangan kita dengan suami dengan anak apa? Sholawat. Indah. Rumah kita rumah sholawat. Anak kecil berikan tasbih ceklek-ceklek itu sholawat. Ada anak kecil baca sholat dikasih ibunya pencetan ini. Saking senangnya dia sampai tidur malam enggak tidur-tidur baca sholat itu. Pengen banyak-banyakan sama adiknya, sama abangnya, kakaknya, sama kakaknya. Enggak boleh tidur, sayang tidur. Enggak, saya pengen banyak anak tidur, besok biar sekolah. Saking senangnya enggak apa-apa. Nah, kalau banyak-banyak nanti enggak istiqomah. Jadi dedek pagi baca, sore bagas yang baik. Sebelum sekolah di perjalanan baca. Sampai di sekolah itu sholawatnya sudah dapat berapa ribu gitu. Ribu, temannya tanya, itu apa? Itu tasbih buat sholawat. Dipinjam sama kawannya, dipencet jadi nol. Nangis dia. Nah kecil, ini kejadian benar. Nangis. Akhirnya ibunya nasihati, pahalanya tidak hilang sayang. Karena apa? Sudah dicatat oleh Allah, malaikat tidak lupa. Tapi enggak, sekarang mulai lagi dari nol. Jadi macam-macam ceritanya begitu. Tidak apa-apa, ajari anak Anda untuk sholawat. Dikit-dikit sholawat, sholawat, sholawat. Kalaupun beroba-oba dengan abangnya, dengan adiknya. Dan setiap hari, makanya kita buat minimal, kalaupun saya males-malesnya mereka, jangan kurang dari 300. Itu namanya maulid Nabi skala pribadi. Diri Anda sendiri, Anda harus bisa. Dan anak Anda harus bisa. Suami Anda harus bisa. Kalau 300 tidak bisa, omong kosong. Bohong kalau ngaku cinta Nabi. Oh, sholawat 300 saja tidak bisa. Sebelum Anda mengeluarkan duit berapa puluh juta untuk mengadakan maulid besar itu. Itu mah nanti itu. Ini dulu. Yang kedua adalah membiasakan dengan Nabi. Ini sudah kami sampaikan pada tahun yang lalu. Dan mungkin sudah ada yang mendengar radio dan sebagainya. Yang kedua, biasakanlah anak-anak Anda dengan Nabi Muhammad. Yang ringan-ringan saja ya. Kami mengajari yang ringan saja ini. Yang kedua adalah biasakan. Ambil saja sunnah yang lima. Contoh. Yang pasti dilakukan anak kita. Kebiasaan anak kita, kita jadikan kebaikan. Makan, minum. Pakai baju, pakai sandal, ke toilet. Lima saja dicatat, gak usah banyak-banyak. Lima. Makan, minum, pakai baju, ke toilet, pakai sandal. Mau diapakan itu semuanya? Ajarkan sunnah Nabi. Jangan makan dan minum kecuali dengan tangan kanan. Makan minum saja ada tiga sunnah di dalamnya. Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, makan dengan baca bismillah. Pastikan paling tidak anak kita kalau makan jangan pakai tangan kiri, satu saja. Dan pastikan anak kita kalau ke toilet atau kita ke toilet pasti dengan kaki kiri. Atau kelihatan pakai kaki kiri, pastikan. Dan sadarkan kalau kita itu ngikuti Nabi, itu yang terpenting, bukan sekedar kita menjalankan sunnah zahir, tapi batin kita harus sadar kalau kita ngikut Rasulullah. Makan, minum, ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi sadar. Jadi kalau hanya sekedar makan dengan tangan kanan saja, ya tidak sambung hati, kurang banyak nilainya. Karena saya pernah kok main ke tempat monyet, saya kasih kacang, mereka bisa makan dengan tangan kanan kok. Kalau Anda makan tangan kanan, monyet makan tangan kanan, berarti Anda juga sama dengan monyet. Anda sama monyet sama-sama makan dengan tangan. Bahkan orang kafir, saya pernah rumah makan atau negeri kafir, saya ziarah ke tempat, ada orang kafir makan. Mereka banyak yang makan dengan tangan. Apa bedanya Anda dengan dia? Ini. Yang membedakan adalah bukan urusan tangan kanan saja. Di saat Anda makan dengan tangan kanan Anda, Anda ingat karena Anda ngikuti Nabi Muhammad SAW. Anda masuk masjid ada dengan kaki kanan dulu. Kalau ternyata lupa kaki kiri, ambil, tarik. Dulu kaki kanan. Anda masuk WC ke toilet. Sunnahnya kaki kiri dulu. Bukan sekedar sunnah kaki kiri. Ini kan nasihat ibunda Said Ahmad Al-Badawi kepada anaknya yang alim. Anaknya sudah alim. Ditanya, nak, apakah kau sudah mengamalkan sunnah Nabi? Sudah, bu. Gimana caramu? Ya, saya amalkan. Nabi kau ingat atau tidak? Iya. Aku sering mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak ingat Nabi. Nah, itu kekuranganmu. Sekarang lakukan sunnah Nabi, dan kau ingat Nabi. Sehingga Said Ahmad Al-Badawi tidak minum dengan tangan kanannya, kecuali ingat kalau Nabi pernah minum dengan tangan kanan. Mau masuk rumah, Nabi mengucapkan salam. Aku harus mengucapkan salam. Dikit-dikit Nabi menjadi wali kutub. Pecinta Nabi dan dicintai oleh Nabi. Kalau Anda masuk WC kok tiba-tiba buru-buru kaki kiri kanan dulu tarik. Setan, kau bikin aku jauh dari Nabi. Sorry ya, sorry, keluar. Ejek itu setan. Kaki kiri baru dimasukkan. Jadi permasalahan kita bukan Anda kurang ilmu. Ngaji setiap minggu kan, setiap bulan. Ilmu sudah banyak. Cuman ilmunya bukan ilmu sadar. Ilmunya tidak ilmu sadar. Ilmunya di sini, di otak. Hafal sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, sunnah. Minum dengan tangan kanan, sunnah. Makan dengan bismillah, sunnah. Tapi berapa kali kita makan tidak pakai bismillah? Karena buru-buru. Tadi bagi Anda ke toilet. Kaki kanan dulu atau kiri dulu? Lupa, banyak lupa kan? Kita lupa. Jarang. Kenapa kita? Lah, makanya ini adalah yang ringan-ringan saja. Coba, kalau sudah Anda ambil 5 ini saja, berapa kali Anda ingat Nabi Muhammad dalam sehari? Coba, Anda mau makan, Anda pastikan ingat Nabi. Yang sederhana saja seperti ini, ingat Nabi. Anak kita mau makan, ingat Nabi. Baca bismillah, ingat Nabi. Dan memang betul sebuah cerita dari Nabi, bahwasanya kalau ada orang makan gak pakai bismillah itu setan ikut-ikutan. Betul ada fahaman kepada anak-anak Anda. Tapi tidak sampai di situ saja. Fahamkan kalau kita makan niru Nabi Muhammad. Sama kita nasihati anak-anak kita pun kadang-kadang benar tapi kurang benar. Misalnya ada seorang ibu, seorang bapak melihat anaknya makan dengan tangan kiri. Ada dibiarkan saja. Wah, ini gak pendidik. Jangan boleh anak Anda makan dengan tangan kiri. Ingatkan. Cuman cara mengingatkannya biasanya hanya sekedar begini. Sayang, jangan makan pakai tangan kiri. Pakai tangan yang bagus, sayang. Kita pengen di antara kita, di saat mengingatkan anak kita yang saat itu makan dengan tangan kirinya, kita pengen ibu-ibu, bapak-bapak mengingatkan dengan cara seperti ini. Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Seperti itu kan ibu ngintinya? Ibu solehah semuanya ini. Pasti begitu. Nabi Muhammad dibawa, itu saja yang ringan-ringan. Nabi Muhammad kita bawa. Kalau sudah begitu apa? Rumah kita dikit-dikit Nabi Muhammad, mau makan Nabi Muhammad, ingat. Jadi biasakan anak kita untuk mengingat Rasulullah. Dan itulah yang akan menjadikan Allah melihat hati kita. Lalu Allah akan titipkan cinta di hati seorang hamba tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Anda mudah menjauhi kemaksiatan. Repot melakukan kemaksiatan. Mudah untuk tobat. Baik, itu membiasakan dengan Nabi. Ambil 5 saja. Yang ketiga, Yang ketiga sekaligus ini adalah untuk nguji coba kok. Yang ketiga, pertanyaan ringan. Kita dianjurkan mencari nafkah untuk dapat rezeki yang halal biar anak kita hidup enak, ya. Pernah enggak ibu minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang halal? Pernah? Yakin? Saya juga sering kok. Bohong kalau enggak ya. Itu punya Tuhan kok. Ya Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak, yang halal untuk bekal hidup, untuk anak-anak. Pengen pernah doa minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh? Masya Allah. Hafal doanya sholat duha. Sholat duha pun jadi duit kan? Pengennya sholat duha jadi duit. Coba kalau doa sholat duha itu, kalau ibu tahu artinya itu, doanya serem banget itu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit perbanyak, kalau sempit perluas. Ini kan artinya sholat duha. Kenapa kok doanya kok sampai detail begitu? Karena penting, namanya duit. Ya enggak? Penting atau tidak? Kalau penting kasih sini, kasih saya. Penting. Penting kan? Agar kita tidak minta-minta ke orang ya, agar tidak nyuri. Bahkan betul di saat minta duit luar biasa, ya Allah ingkana rizki fissamai fa'angzilhu, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, Masya Allah. Ini kalau minta duit serius benar ini. Minta suami juga mendingan, ya Allah semoga aku dapat suami yang ganteng, yang putih, yang ini. Wah, macam-macam. Yang gede, dapat kurus. Iya. Artinya lihat, kenapa kok orang minta? Karena yakin ya, karena itu penting, karena Anda memerlukan yang demikian itu, karena Anda butuh kepada hal itu. Hebat. Normal itu orang sehat. Baik, sekarang Buya bertanya. Pernahkah Anda minta kepada Allah begini? Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kau ada yang jawab? Penting tak cinta kepada Nabi? Tapi kok hanya penting saja? Tadi duit katanya penting, ibu mintanya serem banget mintanya. Kita kurang menganggap penting cinta, makanya gak dapat-dapat cinta. Ngikuti sunnah Nabi susahnya setengah. Bangun malam saja beratnya setengah mati. Kalau dimarahi suami baru bangun. Menjauhi kemaksiatan kenapa? Susah sekali. Karena kita belum menganggap cinta kepada Nabi penting. Buktinya itu tadi. Minta aja jarang. Minta duit mah sering. Sholat 5 waktu, tambahan tahajud, duha, sholat minta duit. Tapi kecintaan kepada Nabi, kita tidak pernah minta. Pertanyaannya, siapa yang memberi cinta? Siapa yang menguasai hati kita? Allah. Usaha cinta sebesar apapun, kalau tidak kasih cinta, bisa mencintai? Tidak. Untuk ngetes saja itu sebetulnya. Berarti untuk ngukur kita saja. Oh iya, pantesan. Kita hanya ngaku-ngaku gelarnya pecinta Nabi, majelis Nabi dan sebagainya. Minta cinta saja jarang kok. Baik, berarti ada kekurangan kita. Coba sekarang dimasukkan dalam daftar doa Anda. Nah, berarti tambah lagi ingat Nabi berapa kali ini. Sebanyak Anda cari duit, minta duit, Anda pun ingat Nabi. Ya Allah, sebelum ya Allah berikan padaku rezeki yang banyak, minta dulu. Ya Allah berikan padaku sadar seperti ibu kalau minta duit itu kebayang untuk anak, buat biaya sekolah, untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan, itu kebayang begitu. Jadi waktu minta, ya Allah berikan padaku kecintaan kepada Nabi, kebayang nanti di surga bersama Nabi, di Siratal Mustaqim digeret, ditarik, dibonceng oleh Nabi, hadirkan. Ya Allah berikan padaku cintaan kepada Nabi. Kalau perlu minta cinta kepada Nabi seperti ibu minta duit dalam sholat duha. Ya Allah, berikan pencintaan kepada Nabi agar aku bisa bersanding dengan Nabi di surga. Di siratul mustaqim dengan Nabi. Di alam barzah melihat Nabi. Syaratul maut melihat Nabi. Waktu di padang mahsyar kering dengan Nabi. Yang serius gitu. Minta, ya Allah berikan cinta kepada Nabi. Setiap satu kalimat dok. Setelah itu minta duitnya panjang. Sudah bisa koreksi diri? Bisa? Insya Allah. Baru setelah itu ada perubahan, ada perkembangan. Yang memberi cinta adalah Allah. Ya Allah tambahkan. Berikan kecintaan kepadaku, kepada kekasihmu. Bahkan jujur kepada Allah, ya Allah, engkau mudahkan lidahku berucap cinta kepada Nabi Muhammad. Yang menciptakan lidahku adalah engkau. Maka mudahkan hatiku untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena yang menciptakan hatiku adalah engkau. Selesai. Baik. 10 menit wasiat Nabi Muhammad. Selesai diamalkan Bu ya. Anak kita semuanya doa-doa disisipkan di anak kita. Bahkan para kekasih Allah kalau minta bukan hanya sekedar Nabi, sampai tambahannya, ya Allah, cintakan kepadaku atau jadikanlah aku mencintai semua yang dicintai Nabi Muhammad. Habib ilaina ma ahabbu habibuka sayyidina Muhammad. Cintakan kepadaku ya Allah semua yang dicintai Nabi. Oh. Sampai begitu bukan saja cinta Nabi yang dicari, sampai agar mencintai semua yang dicintai Nabi. Mulai cara makan, cara berjalan, cara berpakaian. Oh. Baik, selesai. Wasiat Nabi menjelang wafat beliau adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Nabi mengingatkan salat. Pemisah antara kita dengan Nabi adalah salat. Perjanjian antara kita dengan Allah adalah salat. Yang meninggalkan salat satu kali saja cukup untuk masuk neraka jahanam. Siapapun yang pernah meninggalkan salat, semoga Allah mengampuni mereka dan menjadikan di esok hari menjadi ahli salat. Salat itu ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Ringan di pikiran kita tapi berat di hati kita. Kalau di pikiran, coba Anda berpikir tentang sholat. Sholat itu berdiri 2 menit. Waktu berdiri Anda tidak menjinjing apapun, ya tak? Tidak menyunggi apapun di atas kepala kita. 2 menit. Biarpun orang itu bisa ngangkat barang semen berjam-jam, belum tentu bisa sholat 2 menit loh ya. Bisa jualan di toko berdiri berjam-jam, capek, belum tentu dia bisa sholat berdiri 2 menit. Yang bisa menjinjing barang yang berat dari sana, dari toko, dari gang ke gang, mampu, belum tentu dia melakukan sholat. Secara akal ringan, tapi secara hati berat. Hanya hati hamba yang dipilih saja bisa melakukan sholat. Hati-hati jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang, kami sudah mulai mengajar fikih di sini. Mohon diingatkan fikih praktis, ringan Bu. Kita ngajari fikih yang gampang-gampang, sholat praktis, gimana agar sholat gampang. Sebab yang kita amati selama ini, banyak orang tidak sholat di pasar-pasar, bukan karena mereka menantang Allah, tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah. Kadang ketemu ustadz yang ilmunya sempit, akhirnya mempersempit cara sholat, sehingga sholat berat bagi seorang yang beriman. Padahal sholat sangat mudah. Nanti insya Allah akan kami hadirkan sholat mudah. Orang yang gak bisa sholat baru masuk Islam, duduk 2 menit bisa sholat setelah itu. Gak usah banyak-banyak, gak usah repot. Gak usah berjam-jam, gak usah bertahun-tahun. Karena sholat itu ada sangat mudah dan ada martabatnya cara mengajar sholat. Ini ada orang kelas tua, kelas begini ada. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang. Kemudian anak-anak kita harus mulai kita perkenalkan sholat di saat mereka masuki umur 7 tahun. Wasiat Nabi juga adalah, muru awlatakum bisolati wahum abna'u sab'in. Di saat mereka masuki umur 7 tahun hijriyah, hendaknya sudah engkau mulai mengajari mereka sholat. Perintahkan untuk sholat. Anak kecil kita, biarpun sholatnya masih miring sana, miring sini, namanya anak kecil. Kalau kita mengajari di bawah 7 tahun juga boleh. Akan tapi tentunya dengan keindahan, dengan kelembutan. Jadikan anak kita melakukan sholat dengan kerinduan. Karena umur 7 tahun adalah usia tamyiz. Usia tamyiz, usia yang sudah akalnya, nalarnya sudah mulai hidup, boleh bisa diajak bicara dia. Makanya yang sudah punya anak umur 7 tahun, hendaknya kita ajari sholat dan kita ajari untuk melakukan segala kewajiban dan menjauhi semua larangan. Biarpun bagi dia tidak dosa melakukan keharaman, tapi orang tua sudah harus mulai mengajari menjauhi keharaman. Termasuk diantaranya, biarpun anak kita umur 7 tahun, harus kita ajari menutup aurat mereka. Biarpun kadang dibuka, kadang ditutup. Namanya anak kecil. Kalau ibunya mah enggak boleh. Anak kecil. Bukan saja urusan menutup aurat, menutup kerudung, umur 7 tahun. Termasuk puasa pun hendaknya kita ajari. Biarpun puasanya tidak sempurna. Karena namanya anak kecil, ada puasa beduk. Itu hanya berlaku buat anak yang tiba umur 7 tahun sebelum balik. Sebetulnya dia hanya belajar puasa. Sahurnya serius sama ibunya. Tatanya apa? Jam 8 sahur lagi. Jam 12 siang sahur lagi, bukanya nanti sore. Ada buat anak kecil, apakah ada puasa beduk? Buat anak kecil ada, buat bapak-bapak dikasih beduk saja. Jadi segala keharaman anak kita harus kita jauhkan. Hanya orang bodoh saja yang mengatakan, oh masih anak kecil bolehlah melakukan dosa. Wah kacau, anakku yang kecil umur 7 tahun, kamu melakukan apa saja tidak dosa, maka silahkan kau berzina sepuas-puasmu sebelum kamu balik. Ya gila. Gara-gara salah faham, memang anak kecil tidak punya dosa karena dia belum mukallaf, belum punya kewajiban. Anakku yang kecil, karena kamu umur 7 tahun, kamu nyuri yang banyak. Gak boleh. Maka kita harus mengajari, gak boleh mengambil miliknya orang lain. Biarpun bagi dia, kalau mencuri tidak dosa, karena anak kecil, belum balek. Semua kewajiban hendaknya kita hadirkan di anak-anak kita. Cuman ada sebagian ustaz salah faham, anaknya umur 10 tahun datang ke pondok. Ustaz, semoga Allah mengampuninya. Pakai rok pendek, anak umur 10 tahun, bukan 7 tahun. Akhirnya kita tanya, rupanya dia arah pertanyaan saya faham. Ustaz, umur berapa anak ustaz? Dia langsung menjawab, Buya belum balek kok. Dia pikir kalau belum balek boleh. Tambah gak ngerti ilmunya, ngajinya ngantuk dia. Dia langsung menjawab, Buya belum balek dia. Saya gak ngomong masalah balek dia, saya tanya umurnya. Sebenarnya dia tahu kalau saya bakal ngeritiki dia. Dia belum balek kok Buya. Wah tambah salah faham dia. Dia pikir kalau belum balek boleh. Akhirnya saya diamkan, karena berikutnya saya kirim WA, saya assalamualaikum ustaz, mohon maaf. Mungkin bisa ditelaah lagi masalah ilmu gini-gini. Saya cinta kepada ustaz sebagai suri teladan dan sebagai tokoh dan sebagainya. Kalau ternyata anak kecil kita sekadang buka kadang tutup, ya wajar namanya anak kecil. Panas, panas, panas, buka. Sayang, tutup dong. Ada anak laki-laki, tutup lagi. Terbiasa nanti. Baik salat. Wadribu alaihi wa hum abna'u ashrin. Boleh kamu pukul kalau mereka mencapai umur 10 tahun. Artinya sudah mulai ketat 10 tahun. Mukul itu ada. Jadi mukul itu syar'i. Mukulnya mukul-mukul bogem sampai cepalian, zungkir balik itu bukan. Mukul adalah memberikan peringatan. Apakah dengan siwak kita kecil? Sayang, tidak boleh begitu. Siwak kecil, stres. Kamu tidak sholat ya? Ketahuilah, kekuatan pukulan itu adalah dari kebiasaan orang tua. Kalau Anda biasa lembut dengan putra-putri Anda, pukulan yang sangat ringan pun akan berat bagi dia. Tapi kalau muka Anda setiap hari kelihatan monster, marah tok setiap hari, biarpun pukulan gedebak-gedebuk, enteng. Makanya perlakukan putra-putri Anda dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Jadi Anda cuma diem saja, bagi dia adalah pukulan dahsyat. Tapi ada orang kerjaannya marah tok, urusan dikit marah. Kamu itu enggak. Akhirnya giliran dididik sholat bingung, tak pukul sudah biasa, sudah terlatih oleh diriku. Makanya tolong yang kasih ya sayang. Kasih sayang kepada anak soleh. Jadi jangan. Jadi saat ibu harus memukul, ibunya adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Ini wasiatnya adalah, jadi beri artinya, kalau sudah anak umur 10 tahun, kok urusan sholatnya dia teledor, kita harus lebih keras, tegas lagi. Kalau Anda tidak menyuruh, memang bagi sang anak umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi wajib bagi orang tua ngajari sholat. Kalau Anda biarkan, dosa. Sholat subuh harus Anda bangunkan. Cuman biasanya orang tua yang sayang, kasihan pak, semalam belajar sampai jam 12, biarin, masuk neraka gak apa-apa. Bangunin dengan cara yang lembut, mungkin karena mungkin lembur, setelah itu suruh tidur lagi. Sayang tidur lagi gak apa-apa. Tapi dengan kelembutan, jangan pakai ketebak-ketebok ya. Bukan pakai pukul, karena umurnya masih 10 tahun ke bawah, baru 10 tahun ke atas boleh. Kalau balek, gak ada maaf. Karena sudah wajib, sudah keluar darah haid, keluar mani, wajib. Nasihat yang ketiga, wafarrikuhum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka. Mohon ini diperhatikan dan didengar secara serius. Semelarat apapun dirimu, sefakir apapun dirimu, tolong tempat tidur anak-anak diperhatikan. Putri dipisah. Biarpun pakai gedek, pakai partisinya apa saja terserah, pokoknya terpisah. Dan dengar nasihat Nabi. Nabi memandang jauh. Na'udzubillah, ada perzinahan terjadi antara kakak adik. Anak kecil umur 9 saat ini sudah melihat tontonan yang macam-macam di televisi. Ada syahwat bangkit, lihat. Bangun tidur, lihat kakaknya tersingkap auratnya. Akhirnya mungkin malah diperhatikan. Sampai ada seorang ibu ngadu kepada kami, akhirnya memondokkan anaknya. Anak saya masih umur 8 tahun, 9 tahun, anak laki-laki. Tiba-tiba saya malam itu kan bangun, saya sholat. Tiba-tiba anak saya itu rupanya, anak saya, itu langganan rupanya anaknya. Jadi kalau malam bangun tuh ngeliat aurat kakaknya. Karena tidurnya bareng, waktu bangun lihat dibuka. Karena anak kecil belum punya ilmu, belum mengerti kalau itu adalah haram. Tapi syahwat sudah mulai ada. Makanya tolong farrikuhum fil madaji, tempat tidur mereka. Putri khusus harus tertutup, tidak boleh diintip oleh anak laki-lakinya. Laki-laki Anda, biarpun anak Anda. Tolong perhatikan ini, semelarat apapun dirimu, tolong buat pemisahan. Laki dipisah. Dan antara perempuan dengan perempuan pun, usahakan selimutnya pisah sendiri-sendiri. Dan harus ada kontrol. Laki pun terpisah. Kemudian kamar mandinya tolong, semelarat apapun dirimu, tolong kamar mandi yang ada kuncinya. Yang rapat, jangan sampai ada anak laki-laki Anda mengintip kakaknya atau adiknya. Dan ini banyak kejadian, karena orang tua teledor. Sementara pendidikan agama semakin lemah, syahwat dipicu oleh tontonan internet dan sebagainya. Lihat, itu kan hanya gambar, itu beneran lihat milik kakakku dan adikku. Na'udzubillah. Anda harus paham makna ini, tolong perhatikan ini. Keluarkan anggaran untuk kemuliaan ini. Jangan tunda esok hari. Hari ini pun sudah pesan. Tolong dengar ini kalau Anda ingin mulia. Zaman Anda masih aman, televisi hampir tidak ada. Adanya TVRI saja. Itu yang punya hanya Pak Lurah. 4 hari sudah gambarnya separuh. Hari ini Masya Allah tontonan macam-macam. Makanya ini penasihat Nabi ini yang sering dilupakan. Farriquhum bil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka yang tertutup. Semelarat apapun dirimu. Dan jika Anda bangun, tolong tetap Anda waspada. Melihat mereka tidur. Waspadai mereka, anak-anak Anda. Inilah nasihat yang perlu kami sampaikan kepada semuanya. Bahasa kami adalah semelarat apapun dirimu, spesial kamar mandi, dan tempat tidur tolong diperhatikan. Memang tidak harus kasur, akan tapi tertutup. Biarpun pakai tikar, tapi tertutup. Insya Allah bisa. Kalau Anda niat, Allah akan kasih kok. Tapi enggak niat, tidak akan dikasih. Mungkin ada di antara yang hadir punya kebiasaan mandi di sungai-sungai dan sebagainya. Bikin penutup. Sisihkan uang. Dan kami yakin kok mereka itu sebenarnya ingin menutup juga. Kita kan ada pondok di Pontianak. Pondok di Pontianak itu kebetulan pondok itu masuk ada sungai-sungai. Ini di sisanya suatu ketika saya lagi, ya, karena pondok itu baru saya kunjung ke ibu bapak-bapak ngobrol. Saya ngobrol sama suaminya, tiba-tiba ada suara biur samping saya. Ibu-ibu mandi. Itu Allah ingatkan saya. Allah astagfirullah, baik, ibu mandi. Karena mereka sudah biasa, enggak ada malu. Akhirnya saya bilang kepada tim panitia sana, pejuang di sana, pondok di stop untuk sementara. Kita mencari dana untuk membuatkan penutup untuk semua di gang ini semuanya. Seng, penutup. Akhirnya agar mereka tidak tersinggung, saya panggil semuanya, tetangga ada berapa puluh, kawan-kawan pejuang di sana tanggap juga, karena menutup aurat lebih wajib, dakwah kita harus kita mulai dari sini. Saya undang tetangga semuanya dengan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya cinta kepada bapak ibu semuanya, mohon diizinkan, bapak tidak usah keluar duit, saya akan kirim seng penutup dan setiap tempat kamar mandinya ada penuh penutupnya. Dan alhamdulillah mereka tidak tersinggung dan mau. Memang ada beberapa orang yang tidak mau karena mereka orang kaya, lalu mereka membuat sendiri. Akhirnya semuanya kalau Anda masuk pondok pesantren Al-Bahjah yang ada Pontianak, sudah ada penutupnya semuanya di kamar mandi. Dan kami berharap bahwasanya ini harus perhatikan hal-hal begini. Karena setiap hari aurat dibuka. Mereka tidak dosa karena mereka tidak ngerti. Tapi ustadz yang ngerti, kan repot kita. Tadi kisah Tha'labah bin Abdurrahman, kita belum bisa menangis kayak Tha'labah. Nah ini, tolonglah. Jadi kalau seandainya Anda di sungai, mandi di sungai, Anda beli seng. Seng yang muda itu tertutup, Anda aman. Jadi Anda mandi pun tidak akan kelihatan oleh siapa-siapa. Terhormat. Ini adalah maulid Nabi kita tahun ini, adalah maulid secara pribadi. Maulid pribadi tadi jelas ya, membaca salawat, membiasakan dengan Nabi, doa untuk Nabi. Kemudian tolong buat maulid skala keluarga. Maulid skala keluarga. Setiap rumah harus mengadakan maulid Nabi, apakah sebulan sekali atau setahun sekali. Panggil anak-anak ada di Bogor, di Jogja, di ini semuanya, pas kumpul, Anda nyembelih ayam, masak yang enak, kemudian satu suruh baca puisi, satu untuk baca solawat, ini. Untuk apa sih, Mak? Ini acara besar, anakku. Besar apa sih, Mak? Untuk bergembira kepada Nabi Muhammad. Nah, ini penting, adakan di rumah Anda, suasana kekeluargaan, Jangan, bisa Anda ulang-ulang setiap minggu, bahkan setiap Anda makan bersama dengan anak-anak Anda, hadirkan niat ini. Sayang, kita niati sekalian. Sambil kita makan bersama di warung A, warung B, di AB Chicken karena misalnya, kita niatkan untuk apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus untuk menjaring jika ada penyakitnya. Kalau ternyata anak Anda enggak deket-deket, kenapa sayang kau enggak mau? Ma, kata ustaz, itu enggak boleh. Ketangkep sudah ini kau, sudah salah sekolah ya. Ini ketahuan yang mulai menyelewengin. Kata ustaz, itu sesat bid'ah. Kamu harus keluar dari sekolah itu. Ngajari enggak benar. Nah, ini untuk jaring juga ya. Baik. Insyaallah banyak yang bisa kita lakukan setelah ini. Kamar mandi tolong ya, yang pakai kunci dari dalam, yang rapat, tidak bisa diintip oleh siapapun. Kemudian tidur, kamar tidur anak-anak, tolong perhatikan itu semuanya. Dan jangan main-main, ini nasihat dari Nabi. Nasihat dari Nabi. Perzinaan zaman sekarang yang paling mudah adalah perzinaan keluarga. Tidak ada yang curiga. Bapaknya ahli sujud. Kejadian bapaknya adalah ahli ibadah. Tatanya anak perempuan melakukan keinaan dengan anak laki-lakinya. Syahwat yang bergolak. Zina maharim. Baik, semoga Allah menjaga kita. Ya, permasalahan adalah karena itu. Wong dia keluar malam-malam pengen ke kamar mandi, toilet, lihat tersingkap aurat adiknya atau kakaknya. Dia manusia syahwat kamar mandi, kemudian mungkin ada syahwat, nanti lihat, diperhatikan lagi. Na'udzubillah. Tolong perhatikan ini. Perhatikan yang serius ini. Pulang ke rumah minta kepada Allah, Allah beri kepada aku rezeki itu buat kamar mandi yang tertutup. Yang aman. Buat anak-anakku dan rumah yang tertutup. InsyaAllah dimudahkan semuanya. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa berjumpa kembali dan mendapatkan ilmu yang penuh berkah dari yang telah beliau sampaikan. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab di kesempatan hari ini. Pertanyaan dari media sosial Buya. Yang pertama dari grup Wasilah Radioku AM 1089 Bogor Buya. Dari Mama Rara di Gunung Putri Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, semoga Allah selalu memberi kesehatan untuk Buya. Amin, amin. Mengingat jadwal Buya tausiah yang begitu padat. Buya, saya Siti Marwah dari Gunung Putri Bogor ingin bertanya, bagaimana kita membentengi hati agar tidak terjerumus cinta palsu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di dunia? Mohon penjelasannya Buya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah ceramah yang kami sampaikan hari ini. Ya, dengar dari awal sampai akhir. Ceramah yang sampaikan hari ini agar kita tertipu dalam cinta palsu. Mulai dari yang ringan tadi, biasakan Anda dengan baca solawat. Bacakan Anda dengan kebiasaan Nabi. Ya, biasakan Anda minta kepada Allah. Itu saja lakukan. Karena dengan membiasakan dengan Nabi akan tertanam di hati kecintaan yang sesungguhnya. Dan juga sadar pentingnya cinta tadi yang kita sebutkan. Cerita panjang tadi. Takut ditinggal di akhirat oleh Rasulullah. Takut tidak kenal Nabi di alam barzah. Takut tidak melihat Nabi saat sakaratul maut. Rasa takut itu menjadikan dia mencari cinta itu sendiri. Jadi jawabannya adalah ceramah hari ini adalah untuk menghindarkan diri kita agar tidak terjerumus dalam cinta palsu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Situ Bagus di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Buya, bagaimana cara menjaga pandangan di zaman yang dimana banyak para wanita tidak menutup aurat, atau yang sudah menutup atau tetap akan tetapi ketat ataupun tipis. Kemudian lalu bagaimana jika kita melihat aurat, misal rambut dan lain-lain, tapi tidak membangkitkan syahwat? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah aurat, biarpun tidak bangkit syahwat kita adalah tetap haram. Sebab kalau ukurannya syahwat, nanti rusak. Sebab kalau orang setiap hari lihat perempuan telanjang, tidak syahwat lagi dia. Ukurannya bukan masalah syahwat. Sebab syahwat itu akan bergolak sesat. Coba kalau setiap hari lihat 600 orang enggak pakai baju semuanya. Ayo, Dia hanya syahwat waktu pertama setelah hubungan selesai. Setelah itu biasa, enggak bangkit syahwatnya. Biasa melihat perempuan telanjang. Jadi boleh setelah itu. Enggak ada. Jadi ukurannya adalah bukan syahwat atau tidak syahwat. Bila pun tidak syahwat, kalau itu aurat yang harus ditutup, haram kita melihatnya. Begitu sebaliknya, yang semula itu adalah halal kita lihat, kalau kita melihatnya syahwat, jadi haram. Melihat saudarinya sendiri, tentunya bangkit syahwat. Hati-hati, harus jauh-jauh. Jadi kebalikannya. Biar pun lihat tembok, kalau syahwat keluar. Lihat tembok syahwat, tembok bergambar kali. Lihat syahwat, jadi syahwat. Jadi, urusan aurat, biarpun tidak syahwat, kita melihat betis, paha, leher, rambut, biarpun tidak syahwat, hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau kita melihat di pinggir jalan? Bagaimana kita berjalan? Ya, kita minta ampun kepada Allah. Dan sebetulnya bisa. Yang menjadikan kita melihat itu karena niat. Kalau ada kita jualan, ada orang beli, enggak menutup auratnya. Ya, jangan lihat orang ya. Lihat barang dagangannya. Kan selesai. Masya Allah, sudah selesai. Bukan langsung kita hinakan, tidak. Jangan dihinakan mereka. Mereka banyak belum ngaji, atau ngajinya setengah-setengah. Intinya bahwasanya bagi siapapun yang sudah rapat dalam menutup aurat, rapi, longgar, bagus, yang pertama setelah itu yang harus Anda lakukan adalah bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah jangan menghina dan merendahkan orang yang belum menutup aurat. Akan tapi tanda ketulusanmu dalam menutup aurat adalah Anda mendoakan mereka yang belum menutup aurat, semoga Allah memudahkannya menutup aurat. Bukan alasan bagi kita merendahkan siapapun. Kadang-kadang kita itu dikuasai oleh kesombongan. Kasihan, astagfirullahaladzim, ini istrinya ustaz, la ilaha illallah. Wah, pakai la ilallah lagi merendahkan orang. Subhanallah, istrinya ustaz, masya Allah. Masya Allahnya, masya Allah, kurang ajar dia. Merendahkan orang lain, tidak. Orang bermacam-macam, berbeda-beda. Hari ini kita melihat ada seorang anak gadis lewat, tidak pakai kerudung ke masjid, barusan kita lewat. Terlintas di hati Allah, semoga Allah ampuni dia, dan jadikan esok hari menjadi orang yang menutup aurat. Barusan saya lewat. Saya terlintas. Dia belum mengerti, buktinya apa? Dia lewat dengan nyaman, dia belum mengerti hukumnya. Dia tenang saja, barusan lewat. Ada anak pakai kaos hitam masuk. Kalau mendengar suara ini, saya mencintai Anda. Karena Allah, semoga di esok hari Anda menutup aurat. Barusan melihat, ya. Bayangkan lewat di depan kaum laki-laki dalam keadaan dia tidak menutup auratnya, dalam keadaan tenang, karena dia tidak mengerti itu. Bukan untuk dihinakan, enggak ada perlu kita menghinakan dia. Kalau ngerti enggak mungkin begitu dia. Maka kita doakan semoga setelah melewati masjid dengar ceramah kita sesaat, besok menutup aurat. Adik solehah yang dengar suara ini kayaknya masih ada di depan situ. Mohon maaf. Karena saya kelihatan. Bukan untuk dihinakan. Ini, kita kadang terburu-buru seolah kita sudah punya surga. Melihat orang lain itu neraka, neraka, neraka. Ya, selesai. Jadi Anda menghindar. Kalau perlu nyata Anda hidup di negeri yang enggak pakai baju semuanya, tetap Anda bisa melihat. Enggak usah lihat orangnya. Melihat mobilnya, melihat matahari, melihat rembulan, itu saja. Masih banyak yang lainnya kan. Masa dunia dipenuhi oleh manusia? Enggak. Kalau di sini misalnya contoh ini enggak mau, ya saya ngadep ke sana. Yang lihat jam aja terus jam berapa ini kan aman nanti. Tapi biarpun enggak ngelihat, tapi kalau hatinya culas, matanya ke sana, pikirannya ke sana. Semoga Allah menjaga hati dan mata kita. Dan ingat, rusaknya hati dari mata. Kalau kita tidak pernah melihat, hati tidak pernah berprasangka. Gara-gara melihat, prasangka. Sama nih, pintu masuk ke hati adalah mata dan telinga. Makanya kalau matamu dan telingamu sudah kau tutup, hatimu aman. Enggak dengar cerita tentang kejelekan orang lain, ya kan? Enggak pernah ngelihat app-nya orang lain, aman. Hatimu tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Gara-gara kebuka, sama kebuka ini, prasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Faruk, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga diberi umur panjang dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin ya Rabbi. Pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertanyaannya, di dekat rumah saya ada seorang atau ada sekolah yang mendirikan sekolah khususnya yang membidahkan dan lain sebagainya. Ya. Hubungan dengan tetangga selama ini baik. Jika ada orang yang bertanya kepada kami karena ingin anaknya mengaji di tempat tersebut, bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang tersebut, Bu ya? Sekolahnya kenapa tadi? Mohon maaf. Sekolahnya yang membid'ahkan, mengkafirkan gitu, ya. Ya, harus baik. Silakan, Bu Yai. Baik. Kita bisa loh menunjukkan kepada sesuatu tanpa harus kita mencaci. Sebab kadang mencaci itu menjadi orang tidak simpati. Tunjukkan ke tempat lain yang lebih bagus terlebih dahulu. Ibu, di sana ada sekolah yang lain. Kecuali Anda sudah dekat dengan dia, bisa buka-bukaan. Itu tempat mengajarkan ajaran yang sesat. Tapi kalau Anda belum dekat dengan dia, dan dia lebih dekat dengan sekolah tersebut, yang jelek Anda. Ini kok orang kerjanya hanya cimaki sih? Anda harus cerdas. Jadi kapan Anda berikan petunjuk? Paling tidak Anda alihkan. Di sana ada sekolah yang lebih bagus, lebih anu lagi. Coba engkau arahkan ke sana. Setelah Anda komunikasi dengan dia, ngobrol dengan dia, maka baru nanti kita ingatkan. Jangan kita itu sok jadi pahlawan, menyelesaikan semuanya. Baru itu langsung ditegur. Ada satu orang yang kita juga kenal, anaknya sekolah di tempat yang salah. Kita baru ingatkan setelah 6 bulan. Coba baru kenal, langsung diingatkan, bisa lari nanti. Jadi kalau ada bertanya, gimana kalau saya sekolah di situ? Anda beri petunjuk sekolah yang sesuai akidahnya dengan Anda. Kemudian Anda bisa mencermati dia tentang kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Kalau sudah mulai paham, nah kebiasaan seperti itu yang harus diabadikan. Mohon maaf, di sekolah itu sudah tidak ada kebiasaan itu. Atau Anda bawa kepada orang lain selain diri Anda. Itu paling enak. Sebab kalau yang ngomong Anda, kadang dia mengukur kapasitas Anda, martabat Anda, derajat Anda di bawah dia atau di atas dia. Tapi kalau Anda bawa dia kepada orang soleh, yuk paling enak kita tanya kepada seorang ustaz tentang sekolah tersebut. Ustaz yang bijak, lembut, dan dia akan menjelaskan dengan jelentreh. Baru setelah itu, tuntas. Anda tinggal senyum-senyum aja di belakang. Cuman kadang kita itu pengen sok jadi pahlawan, ingin menyelesaikan semuanya. Ingat, kebenaran yang harus kita sampaikan, ada dua cara yang harus kita pahami. Yang pertama adalah, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita perlu waktu yang tepat. Esok hari, minggu depan, dan depan, atau tahun depan. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Jangan sok ingin menyelesaikan masalah. Mungkin kalau diucapkan lidah Anda, dia tidak akan terpesona. Tapi diucapkan oleh orang lain, atau mungkin kiriman surat cinta yang indah. Jadi ini dua hal harus dipakai. Kadang-kadang kita pengen menyelesaikan, gak boleh itu, jangan, apa sih kamu tuh, kok jelek banget kamu? Kamu yang jelek. Gitu. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Dan pertanyaan terakhir dari media sosial dari Pak Kris di Jakarta, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bu ya, pertanyaan perihal sakaratul maut. Apakah kita saat sakaratul maut masih mendapatkan ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, Bu ya? Innal mauti lasakarat. Nabi menyebutkan saat ajal beliau, saat menjelang wafat, innal mauti sakarat. Dalam mati ada namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu adalah ujian saat itu. Tapi ujiannya adalah untuk memetik buah daripada amal kita. Kalau Anda punya amal baik, enggak akan pusing. Sama. Jadi ujian itu urusannya bukan waktu ujian. Ujian itu adalah hubungannya dengan Anda sudah belajar atau belum. Kan begitu. Kalau sudah belajar, ujian enteng. Karena Anda sudah belajar dengan keimanan yang benar, takut kepada Allah, sakaratul maut enteng. Ujian dia. Tapi dia yang enggak pernah belajar, yang enggak bisa ujian, enggak bisa. La ilallah ditutul talqin la ilallah, enggak bisa. Ini enggak bisa. Kelihatan neraka lagi. Waduh, tambah serem. Ya. Maka belajarnya saat ini sebelum sakaratul maut datang, kita belajar yang rajin. Waktu nanti sakaratul maut bisa, waktu ditanya malaikat mungkar nakir bisa. Belajarnya sekarang. Baik, ujian. Sakaratul maut adalah ujian. Bagaimana tidak? Rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba yang dicabut nyawanya akan tapi akan tertutup dengan keindahan yang Allah tunjukkan kepada hamba yang beriman, yaitu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, surga ditampakkan. Allah, indah setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ke pertanyaan dari jamaah ibu-ibu satu dan dari jamaah bapak-bapak satu. Baik, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Mohon izin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Buya, saya ingin bertanya. Tadi Mbak Buya membahas tentang tangan kiri ya. Kebetulan saya, bukan kebetulan apa ya, sebenarnya saya juga malu ya mau bertanyanya, apalagi disaksiin sama semua jemaah. Tapi saya istilahnya kepaksa sedikit, saya punya anak Buya. Anak saya ini udah usia 24 tahun. Saya udah berupaya ya, dari semenjak dia bisa bicara, saya ajarkan makan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Tangan kiri saya bilang maaf, mohon maaf ya. Saya bilang ini tangan setan, kalau tangan kanan tangan yang bagus. Tapi Buya susah itu di itunya. Sampai detik ini pun masih tangan kiri aja Buya. Nah saya ingin mohon penjelasan dari Buya, bagaimana cara menghadapinya Buya? Baik. Ya, ada satu lagi Buya, mohon maaf satu, ya. Satu dulu. Hah? Satu Bu. Satu aja, oh iya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini Ibu yang sangat baik, ingin menghantarkan anak kepada kebaikan. Cuman caranya yang kurang. Ini tangan setan. Ini tangan baik. Dia bingung, mana tangan setan, tangan setan. Nah, memang keselamatan. Coba kalau disambungkan dengan manusia mulia, Nabi Muhammad selesai tuntas. Kalau disambungkan dengan Rasulullah akan cepat faham. Nah, tenang dulu. Ini buru-buru. Karena apa? Kalau hatinya belum sambung dengan Nabi, mohon maaf. Saya itu kalau biasa pakai dengan tangan kanan. Anda Bu biasa pakai tangan kanan kan? Ada orang kidal ya? Ada apa kidal? Biasa pakai tangan kiri. Coba. Kebalikannya adalah Anda biasa kalau nulis pakai tangan kanan. Coba saya tanya, Ibu makan pakai tangan kiri bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Saya bisa. Saya biasa dengan tangan kanan. Tapi saya makan dengan tangan kiri bisa enggak? Bisa kok. Maka orang kidal urusan makan asal kenal Nabi bisa dipaksain makan dengan tangan kanannya. Sama kebalikan saya. Kalau seandainya sunnah Nabi dibalik, makan dengan tangan kiri sunnah, saya bisa. Yang menjadikan enggak bisa, hatinya. Coba, jujur Ibu yang biasa pakai tangan kanan, bisa enggak makan tangan kiri? Bisa. Siapa enggak bisa? Saya bisa kok ini. Bisa, pegang bisa. Yang menjadikan tidak bisa, nih keyakinan. Ya, makanya biarpun dia kidal, memang saya lihat ada orang kalau nulis ya susah. Nulis ya, ada seorang nulis pakai tangan kiri. Urusan makan masih bisa. Urusan minum masih bisa. Urusan cebok masih bisa. Karena nulis itu seni dalam merangkai huruf, itu beda. Tapi urusan makan, minum masih bisa. Yang menjadikan bisa nanti adalah tidak spontan Ibu. Masukkan dalam lingkungan kemuliaan. Coba, kalau dia masuk pondok seminggu saja sudah malu sendiri dia. Kumpul dengan orang yang biasa dengan dia malu sendiri. Cuman kalau lingkungannya ada di rumah saja, gurunya ibunya saja, tidak bisa. Makanya ada satu hal yang perlu dihadirkan, kalau ingin menyelesaikan permasalahan jangan Anda sok jadi Superman. Segalanya adalah melalui saya. Oh tidak, kita perlu bantuan orang lain. Itu ada anak yang biasa makan berdiri, lari pun terancam masuk pondok seminggu saya sudah malu dia. Karena setiap mau berdiri, jangan, gak boleh, gak bagus. Ada yang ingatkannya. Kemudian ikut peraturan. Jadi Ibu yang solehah, niat Ibu sudah sangat baik. Jadi permasalahan adalah di hati putri Anda, putra Anda. Nanti insya Allah bisa masukkan lingkungan seperti ini. Kalau seandainya dia hadir tempat ini, insya Allah besok langsung pakai makan dengan tangan kanan. Nah, kadang-kadang memang kebenaran itu tidak bisa diberikan langsung gledek begitu. Gak bisa. Akan tapi dengan halus, dengan kesadaran. Ya kan? Seperti itu insya Allah. Jangan khawatir niat Ibu. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk cucu-cucunya jangan dibilang ini tangan setan dulu. Kok tangan bagus saja gak paham? Mana bagus bedanya sama-sama? Ini sama bagus mana? Sama warnanya. Dia gak ngerti mana bagus. Tapi lihat, Nabi Muhammad selalu makan dengan tangan ini sayangku, gitu loh. Ya nabi-nabi-nabi insya Allah akan ketemu judulnya nanti. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak silahkan. Assalamualaikum Buya. Mengenai mengajarkan anak sholat sejak dini, sekarang kan banyak bapak-bapak yang membawa anak kecilnya sholat berjamaah. Nah itu bagaimana hukumnya jika yang dibawa itu anak masih belum sunat atau mungkin membawa kotoran walaupun memakai pampers mengasuhnya? Pertama adalah memang Nabi pernah melarang jinnibul masajid, jinnibus sibiana wal majanina minal masjidi, atau kama qala Rasul, orang gila dan anak kecil dijauhkan dari masjid. Itu anak kecil yang memang belum bisa diajak ngomong, belum usia tamyiz, takut ganggu orang yang lagi sholat. Tapi kalau dia sudah diajak bicara, suruh diam-diam dan beri, tidak ada masalah. Dibawa ke masjid, dan sebaik-baik mengajari anak adalah memberi contoh. Ajak ke masjid. Adapun sopnya, memang ada aturan sopnya anak kecil kumpul di anak kecil di belakang. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau anak kecil kumpul anak kecil cubit-cubitan. Maka antara kecil dewasa dirubah. Sebab kalau anak kecil umur 7 tahun taruh di pojok sendiri semuanya, 6 orang, 16 orang anak kecil ini nene. Pengalaman ya, saya juga gitu dulu. Injek-injekan. Wah, kalau sudah ramai ini salatnya. Maka selang-seling dewasa, anak kecil. Nah, adapun masalah pempes, hendaknya yakin bahwasanya di saat kita bawa berangkat adalah dalam keadaan bersih, suci semuanya. Ya, dalam keadaan suci semuanya, bersih. Jangan kita bawa najis ke masjid. Jadi kalau memang ada najis, ya dikeluarkan dulu, dibersihkan dulu. Seperti itu adabnya, supaya nanti kalau tiba-tiba nyinggol atau duduk di pangkuannya para bapak-bapak yang lainnya, Anda pastikan pempesnya masih suci. Pempes itu bukan untuk kencing, artinya sudah berubah. Pempes itu untuk jika dia pengen kencing, enggak kemana-mana, kan gitu. Bukan pempes untuk kencing, kan begitu. Kan begitu kaidahnya. Mana, pempes buat kencing? Bukan. Kalau dia kencing, bisa enggak kemana-mana. Kalau kencing di toilet. Jadi enggak apa-apa seperti itu. Adapun nanti dalam pembahasan fikih madzhab Imam Syafi'i khususnya, kalau memang anak kecil membawa najis, duduk di pangkuan kita lagi sholat, sholat kita sah. Itu urusan madhab Imam Syafi'i, madhab kita. Tapi dalam urusan pendidikan ada kemudahan nanti. Kita tidak harus berpegang madhab Imam Syafi'i misalnya, madhab Imam Malik, ada kemudahan. Yang penting Anda siapkan dulu, bersihkan dulu sebelum berangkat, dalam keadaan suci, sholat, Anda di samping Anda pastikan anak Anda tidak bandel, tidak lompat sana, lompat sini, bawa. Supaya mereka punya kebiasaan, punya nostalgia indah berangkat ke masjid. Jangan malah dijauhkan. Anak taruh di rumah, dikasih televisi, sama kartun, sama PS. Bapaknya mau sholat, akhirnya tambah pinter PS-an. Tidak ngerti sholat, didik. Dan memang ada orang memahami teks hadis Nabi itu adalah sepotong-sepotong ya. Gara-gara jendi buat sibian awal majani andil masajidi, jauhkan anak kecil dan orang gila dari masjid. Wah, keras banget, tidak boleh anak masjid. Terus anak kecil suruh kemana? Baca riwayat yang lainnya, masalah pendidikan untuk anak-anak sholat umur 7 tahun. Sholatnya di mana? Di masjid dong. Jadi kadang-kadang salah faham pemahaman itu menjadikan rancuh. Anak kecilnya tidak boleh taruh di luar sana main. Tidak kenal Allah nanti pada akhirnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Baik? Oh, Masya Allah. Ibu mohon doa. Doa itu mahal atau tidak sih? Gampang tidak? Ibu kalau doain kelewatan keterlaluan. Ibu mohon didoakan, Bu. Ini sudah mulai ada pesantren di Bogor. Sekarang lagi pembangunan, sudah ada tanahnya. Di daerah mana itu? Tanah di daerah Al-Bahjah cabang tulisannya Cibung Bulan Kabupaten Bogor, Situ Udik. Cibung Bulan Kabupaten Bogor, Situ Udik. Mohon didoakan. Sekarang lagi pembangunan. Siswanya sudah nunggu. Saya pikir bulan ini mau dikirim, rupanya belum siap. Mohon didoakan. Sederhana doanya, Bu. Doanya sederhana, minta di tengah malam sholat 2 rakaat. Untung-untung doanya ibu sambil sedekah, biarpun sedekahnya tidak ke Al-Bahjah. Bagi fakir miskin, yatim, doanya begini. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Sederhana ya. Kirimkan ahli surga yang ikhlas, yang bakar kau perluas rizkinya, panjangkan umurnya, kau berkahi anaknya, ya Allah, yang bisa membantu pembangunan pondok pesantren Al-Bahjah Bogor. Sekali lagi, kirimkan ahli surga yang akan kau luaskan rezekinya, kau panjangkan umurnya, kau berkahi di anak keturunannya, kirimkan bisa membangun pondok pesantren Al-Bahjah. Itu saja sudah. Ibu doa setiap malam, nanti akan dikirim ahli surga yang tulus, bangun gak rewel, bangun gak cerewet, bangun karena Allah. Selesai, minta doa. Kalau mau ditambah lagi, ibu tambah suka-suka. Ya Allah, jadikan aku bersama mereka. Amin. Kan enak tiba-tiba Bu kasih duit oleh Allah bisa bantu, kasih rezeki bisa bantu. Itu saja ya. Pondok pesantren sudah dimulai, targetnya jangan sampai mundur sampai Ramadan. Sebab kita harus memperkirakan Syawal penerimaan siswa baru lagi, pondok pusat harus sudah mulai ditata. Jadi tahun ini pondok baru yang kita buka adalah Bogor. Insya Allah 3 bulan yang akan datang kalau pembangunan ini beres, 4 bulan Batam hari ini peresmian, besok peresmian, pembukaan. Purbalingga pembangunan 2 bulan lagi selesai. Untuk kelas grup-grup gelombang-gelombang pertama. Blitar seminggu yang lalu dimulai. Sudah ada di Tulungagung dan Pontianak dalam program. Dan juga bagi siapapun yang oleh Allah dimudahkan urusan rezekinya, lah kok punya tempat gede, luas, ada bangunannya, enggak Anda pakai, bingung makainya, daftarkan saja untuk masuk surga. Al-Bahjah akan mengurusi dengan timnya. Saya serahkan Buya kepada Al-Bahjah. Langsung kalau Anda nyerahkan hari ini, besok saya kirim siswanya. Sebanyak secukupnya itu nanti, berapa ratus. Nah, yang makan ngasih makan. Ini anaknya free, Bu, semuanya. Gratis, karena itu mencetak ulama. Biarpun anaknya orang kaya, enggak usah bayar. Biarpun anaknya orang kaya, di pondok yang akan kita bangun adalah tidak usah bayar. Anda kaya raya, masukkan Anda di situ, enggak usah bayar. Yang penting anaknya mau belajar menjadi orang alim. Itu program pesantren kita di Al-Bahjah, Bogor. Mohon Ibu ya, nanti ditengok. Kalaupun Ibu tidak bisa memberikan bantuan, doa, paling enggak Ibu datang ke sana lihat, biar Ibu terenyuh nanti. Oh, saya ingin bangun di sana, bangun di sini. Bagi siapapun yang punya lokasi yang bisa dibuat pondok pesantren, kita siap. Kalau memang saya belum rela memberikan, tapi saya minjemkan 20 tahun. Wah, lama-lama, 20 tahun lumayan lah. Atau 1 tahun, 2 tahun. Yang penting ayo, yang punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Bergegaslah ambil kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita di mana. Jangan-jangan sudah dikunting. Semoga panjang umur. Malaikat Israel datang kepada kita mendadak, enggak pakai komando, enggak pakai kasih tahu. Maka kalau kita sudah punya tabungan banyak, mudah, indah, insyaallah. Cukup. Tempatnya di situ Udi. Kalau pengen tahu nanti langsung ke sekretariat radio. Kantor radio dulu. Yang jelas radioku di situ akan ada. Dan kalau Anda ingin meminta memberikan bantuan, tolong langsung saja keserahkan kepada yang bersangkutan, tim yang jelas. Kalau ada orang datang ke rumah Anda minta bantuan sumbangan atas nama Al-Bahjah, jangan didengar. Anda harus tahu orangnya dan Anda kirim langsung orang uangnya ke sana. Kita tidak pernah nyebar orang keliling minta duit. Kita tidak ingin membuka pintu kejahatan. Dan pondok ini, Ibu asal tahu, itu pondok ini pengen kami rindu bahwasanya yang membantu adalah Anda. Jadi pondok ini tidak ada bantuan dari pemerintah, bukan karena kita benci dengan pemerintah, karena kami rindu yang membuat, yang berbuat adalah Anda. Jadi tidak ada bantuan sepeser pun dari pemerintah. Biarpun membantu, tidak suruh bantu tempat lain saja. Dan Anda pun tidak usah menembusi pemerintah untuk memberikan bantuan ke pondok. Enggak akan diterima nanti, percuma. Sengaja kami sampaikan begini karena ada salah satu sahabat di Jakarta sudah menghubungi orang-orang di atas sana. Buya, insya Allah agenda pertemuan dengan ini, dia siap membantu pondok. Siapa dia? Pengucuran dana pemerintah. Mohon maaf, kita bukan benci dengan pemerintah, kita tidak. Tapi saya rindu dari koceknya umat Nabi Muhammad, biar mereka punya sambung hati dengan Rasulullah. Bukan dari kocek negara, tidak. Negara suruh ngurusi jalan yang banyak rusak itu, jembatan-jembatan yang enggak karu-karuan, kotornya kota harus bersihkan, itu saja sudah selesai. Enggak usah ngurus Al-Bahjah. Al-Bahjah yang ngurusi Anda semuanya. Selesai ya? Mudah insyaallah. Bahkan kita buat sekolah enggak boleh nerima dana BOS. Ada sekolah yang kita buat enggak boleh nerima dana BOS. Anda semua harus jadi BOS gitu saja. Enggak pakai BOS, Anda ini semuanya. Dari BOS-BOS ini semuanya beres. Enggak usah pakai dana BOS. Alhamdulillah berjalan. Ini semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang kami semua dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Kami mohon ya Allah kepadamu. Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Ya Allah, seperti engkau mudahkan lidah kami berucap cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan hati kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan hati kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan hati kami ya Allah, karena engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang memberi cinta, engkau pemilik cinta ya Allah. Jangan sampai cinta kami hanya di sepanduk ya Allah. Jangan sampai cinta kami hanya tulisan di baju ya Allah. Jangan sampai cinta kami hanya ucapan di lidah, ya Allah. Kami ingin cinta di hati kami kepada kekasihmu, Nabi Muhammad. Anak-anak kami mereka pandang dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka perindu dan pecinta kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan ya Allah, Engkau yang menjadikan kami lupa dan Engkau yang menjadikan kami ingat. Maka kami mohon, jadikan kami selalu ingat kekasihmu Nabi Muhammad. Dalam langkah-langkah kami, gerak-gerik kami selalu ingat kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga kami tidak akan berjalan kecuali dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Tidak duduk kecuali dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Hingga kelak saat Kau cabut nyawa kami, kami melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin di saat kami di alam barzah, kami mengenali kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin ya Allah, semua yang ada di sini yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, kami ingin kelak di saat berada di padang mahsyar, kami bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad meluncur menuju surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling tolong-menolong dalam kemuliaan dan kebaikan. Suami istri yang saling mencintai karenamu, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Tanpa ada kedzaliman di dalam rumah tangga kami. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada kalimat yang menyakitkan. Adanya hanya sanjungan, adanya kalimat indah. Adanya adalah perhatian dan pengabdian. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Yang belum menikah, kami mohon jaga kehormatan kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka orang-orang tulus dan ikhlas, orang soleh. Yang menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, pandang orang tua kami dengan kasih sayang darimu ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Agar kami ya Allah bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Kami mohon ya Allah, jika ada saudara, sanak kerabat saudara kami yang masih belum menutup aurat mereka, kami mohon ampuni mereka. Kami melihat tadi ya Allah, ada hambamu yang masih membuka auratnya ya Allah. Kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Tutup aurat mereka dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan. Sungguh kami mencintai mereka. Kami tidak membenci mereka. Tapi kami sayang kepada mereka. Kami tidak ingin mereka kau hukum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, semua dari kami seperti Kau kumpulkan saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, karena kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka, jangan siksa mereka. Ampuni mereka ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sebesar apapun kesalahan mereka kepada kami, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka masuk nerakamu ya Allah. Ya Allah, sanak kerabat kami yang jahat kepada kami, ampuni mereka ya Allah, hentikan dari kejahatannya. Dan kami mohon siapapun yang pernah kami zalimi dengan kalimat kami, perilaku kami, kami mohon angkat derajat mereka. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan solat yang di dalam masjid atau yang di luar masjid sana ya Allah. Jika ada di antara mereka hambamu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari segala sebab kehinaan. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة mohon nanti ada pengumuman pengajian maulid bulan Januari bulan depan, mohon diumumkan. Mohon maaf, mohon tidak selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.